Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada siang hari ini pembahasan dari Kitabus Siyam min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Pembahasan terakhir adalah uzur al-ajiz, lemah dari melakukan puasa karena sebab usia yang sudah tua ataupun karena sebab penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yaitu yang sudah divonis untuk tidak sembuh. Nah, kita beranjak kepada permasalahan yang berikutnya. Uzur yang berikutnya, di antara uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan, adalah uzur hamil dan menyusui. Wanita yang hamil atau wanita yang menyusui boleh dia berbuka di siang Ramadan ketika dia mengkhawatirkan janinnya, bayinya, atau mengkhawatirkan dirinya sendiri, ya, mengkhawatirkan kesehatannya dan keselamatannya, atau mengkhawatirkan kedua-duanya, mengkhawatirkan janinnya, ya, yaitu kesehatan dan keselamatannya, dan juga mengkhawatirkan dirinya sendiri, kesehatan dan keselamatannya. Boleh baginya untuk berbuka di siang Ramadan. Nah, baik, hanya saja para ulama berselisih tentang apa yang diwajibkan kepada wanita yang hamil dan menyusui tersebut sebagai ganti dari puasa di bulan Ramadan. Baik, sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasannya seorang wanita yang hamil dan menyusui, jika dia berbuka di siang Ramadan, ya, ketika mengkhawatirkan janinnya atau mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan kedua-duanya, maka dia berbuka di siang Ramadan dan wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap hari selama Ramadan. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah ayat 184. Dan wajib bagi mereka yang mampu berpuasa tetapi tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Ayat ini turun ketika kewajiban puasa masih mukhayyar, masih boleh dipilih antara puasa dengan bayar fidyah. Nah, namun ayat ini mansukh, terhapus dengan ayat selanjutnya yaitu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang diantara kalian menyaksikan bulan Ramadan dalam keadaan mukim, maka hendaklah dia berpuasa. Perintah puasa, enggak ada pilihan lagi, ma fi ikhtiar. Namun mereka para ulama yang menyatakan na'am wajibnya bayar fidyah bagi wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa di siang Ramadan, mereka mengkiaskan na'am dengan ayat ini. Nah. Kemudian sebagian para ulama yang lain mereka berpendapat tidak wajib fidyah, tetapi wajib untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain ketika telah mampu untuk melakukannya. Itu sudah senggang waktunya dan ada kesempatan untuk mengqadhanya. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wada'a 'anil musafiri shauma wa syatr as-shalah." Wa'anil hubla wal murdi as-sawm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dari seorang musafir, menggugurkan kewajiban puasa di siang Ramadan, namun wajib mengqadanya di hari-hari yang lain. Wa syatras shalah, dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan setengah salat bagi seorang musafir, sehingga disyariatkan bagi musafir untuk mengqasar salatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, salat duhur, asar dan isya, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan 2 rakaat atau setengah salat dari seorang musafir. Demikian pula na'am menggugurkan puasa dari seorang musafir di bulan Ramadan. Hanya saja bagi musafir wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Wa anil hubla wal murdi as-saum, dan Allah Subhanahu wa taala juga menggugurkan na'am kewajiban puasa bagi seorang yang hamil dan menyusui. Tetapi mereka na'am wajib untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, seperti halnya musafir tadi. Allah Subhanahu wa taala membolehkan dia berbuka di siang Ramadan. Nah, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi yang hamil dan menyusui untuk berbuka di siang Ramadan. Nah, kemudian juga mengqadha di hari-hari yang lain seperti si musafir tadi. Nah, yang telah Allah Subhanahu wa taala bolehkan untuk berbuka di siang Ramadan. Nah. Demikian juga mereka beralasan karena hamil dan menyusui ini adalah uzur yang muncul, ya. Uzur yang muncul, nah, dan setelah itu pergi. Nah, ya, setelah muncul pergi, hamil, ya, nah, dan menyusui. Ya. Uzur yang muncul kemudian pergi. Maka fa'asbahal marad, maka kondisinya seperti uzur sakit. Sakit, nah, dia muncul sakit penyakit, kemudian sembuh. Nah, seperti itu. Sehingga mereka mewajibkan membayar qadha. Nah, bukan membayar fidyah. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Bahwasanya seorang wanita yang hamil dan menyusui, nah, jika dia berbuka di siang Ramadan, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Nah. Baik. Dan seorang wanita yang hamil dan menyusui, ketika dia membayar qadha, ya, naam, ya, pandai-pandai dia untuk mengatur waktunya, ya, agar tidak memberatkan janin atau dirinya sendiri, mungkin dia bisa memilih sepekan sekali, ya, naam, atau dalam sebulan 3 hari, ya, sehingga 10 bulan. Akhirnya genap 30 hari. Nah, kalau mungkin mengkodoknya setelah melahirkan langsung 30 hari berat, sama aja dengan Ramadan, ya. Sama aja dia sedang menyusui, kan? Nah, baik. Agak pandai-pandai untuk mengatur waktunya. Nah, baik. Al-muhim khilaf di antara para ulama tentang wanita yang hamil dan menyusui, apakah membayar qadha ataukah membayar fidyah. Nah, namun adz-dzahir wallahu a'lam, pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Muqbil lebih kuat. Nah, lebih kuat min haitsid dalil, dari sisi dalil berdasarkan hadis Anas tadi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan puasa kepada musafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan setengah sholat bagi musafir. Nah, namun musafir tadi, dia mengqadha di hari-hari yang lain. Demikian pula, nah, Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan atau membolehkan untuk berbuka bagi seorang yang hamil dan menyusui. Nah, di siang Ramadan. Si musafir tadi dia mengqadha, maka si hamil dan menyusu ini, nah, maka dikiaskan kepada yang Allah izinkan tadi untuk berbuka di siang Ramadan. Nah, itu musafir. Maka seperti halnya dia, maka dia juga mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, karena hamil dan menyusui adalah uzur yang muncul. Nah, uzurun tariq. Ubihal fitr lil hamil wal murdi li udhrin tari. Nah, seperti halnya safar, ya, dibolehkan untuk berbuka karena udhur yang tari, yang muncul. Dan juga seperti sakit, dibolehkan berbuka karena udhur yang muncul, li udhrin tari. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum bagi mereka wanita yang dia hamil dan menyusui karena dibayar. Nah, kalau hamil dibayar ada gak? Hah? Ada gak? Ada ya? Di Amerika. Nah, baik. Lah, walaupun ada di Amerika, nah, yang penting ada. Hamil dibayar. Ya. Kemudian atau menyusui dibayar. Ya. ibunya enggak menyusui, misalkan pengen apa ini menyelesaikan bulan Ramadan lah. Atau ibunya mungkin wanita karir, ya. Nah, atau yang semisalnya alasan-alasan yang lain, ya, yang menyebabkan dia enggak bisa menyusui anaknya sendiri, ya. Wanita yang dibayar untuk menyusui atau untuk hamil, apakah dia juga sama hukumnya dengan wanita tadi, nah, wanita atau ibu si bayi? Baik, madhab Syafi'iyah menyamakan antara kondisi ibu kandung dengan ibu bayaran. Nah, ibu kandung dengan ibu bayaran yang dia sebagai ibu yang menyusui tapi dibayar. Hukumnya sama. Artinya hukumnya sama, boleh ibu bayaran ini juga berbuka di siang Ramadan. Ya. Nah, dia dibayar untuk menyusuin anaknya misalkan. Anak orang lain. Boleh dia berbuka di siang Ramadan. Karena keumuman dalil murdi menyusui. Ya, gak ada di sini pengkhususan wanita yang menyusui bagi ibu kandung, ya. Nah, gak ada. Nah, tetapi umum wanita yang menyusui, baik yang ibu kandung atau ibu yang tadi dibayar untuk menyusui. Nah, dan ini yang sahih. Nah, sebagaimana musafir. Musafir dia safar karena kebutuhan sendiri, ya. Kebutuhan mau ziarah atau mau berdagang di suatu tempat, ya. Kebutuhan dia sendiri. Atau seorang musafir yang disuruh dibayar, ya. Ayo kamu kesana, nah saya bayar misalkan. Maka dia pun yang dibayar ini, si musafir ini, boleh berbuka di siang Ramadan ketika safar, walaupun safarannya safar bayaran. Nah, maka sama dengan ini. Walaupun dia adalah menyusui karena dibayar, hukumnya sama, nah, dengan menyusui karena dia sebagai ibu kandung. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, yang berikutnya di antara uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan adalah al-haid wan nifas, haid dan nifas. Haid dan nifas, uzur yang membolehkan para wanita berbuka di siang Ramadan tapi wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, bahkan wanita yang haid dan wanita yang nifas hukumnya wajib berbuka, wajib tidak puasa. Nah, ya. Kalau dia paksa berpuasa maka dia berdosa. Ya. Wanita yang haid atau nifas dia berpuasa, berdosa dia. Nah, karena haram berpuasa bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Nah, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha di hari-hari yang lain, dan ini ijma. Ya, ijma. Sepakat para ulama dalam masalah ini, tidak ada perselisihan. Bahwasanya wanita yang haid dan nifas itu tidak sah puasanya, wajib dia berbuka, ya. Nah, haram puasa atasnya dan dia wajib membayar qadha di hari-hari yang lain. Mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Ini ijma. Nah. Baik. Kalau antum mendapati dalam kitab-kitab fikih ternyata ada khilaf, ada perselisihan, ya, maka yang menyelisih ini adalah pendapat yang la yuktabar. Nah, la yuktabar enggak dianggap. Nah, ya, seperti penyelisihan Syiah, ya, dan yang lainnya, ini pendapat mereka la yuktabar. Nah, enggak dianggap. Nah. Baik. Sehingga telah tegak ijma. ijma, sepakatan para ulama tentang hal ini, bahwasanya wanita yang haid dan nifas wajib berbuka di siang Ramadan dan wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Hal ini berdasarkan riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, beliau berkata tentang seorang wanita yang haid. Kata beliau, "Kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah." Nah. Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat." Diperintahkan mengqadha puasa berarti wajib mengqadha, dan di bulan Ramadan wajib berbuka. Seperti halnya diperintahkan untuk mengqadha salat. Kami tapi la nu'maru bi qada'i shalah, kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah amalan yang dilakukan setiap hari. Setiap hari dilakukan 5 kali sehari. Kalau harus mengqadha, nah maka masyaqqah alaihinna, masyaqqah rasa berat terhadap para wanita. Sedangkan puasa ya, itu setahun sekali. Nah, sehingga tidak memberatkan bagi mereka ya, yang mengalami haid di siang Ramadan untuk mengqadha di hari-hari yang lain yang masih luas ya. Masih 10 bulan atau 11 bulan waktu untuk mengqadha. Nah. Baik, ini riwayat yang menjadi dasar ijma. Bahwasanya wanita yang haid tidak puasa di siang Ramadan. Demikian pula wanita yang nifas, tetapi wajib bagi keduanya untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Nah. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana dengan wanita yang mengalami istihadhah? Adapun wanita yang mengalami istihadhah, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Nah, karena darah istihadhah adalah darah rusak. Karena sebab ada organ yang rusak. Nah, sehingga keluar darah, ya, darah segar. Nah, beda dengan darah nifas. Ya, beda dengan darah nifas, darah kotor. Nah, bukan darah segar. Sehingga wanita yang terkena istihadhah, yang keluar darah terus-menerus, ya, sebulan penuh, dua bulan penuh, tiga bulan penuh, keluar darah terus. Nah, maka ini adalah penyakit ya, dan bukan darah haid. Nah, dia wajib berpuasa, kecuali di hari-hari haidnya. Misalkan biasanya dia haid tanggal 1 sampai tanggal 7, misalkan. Maka apa? Di tanggal-tanggal itu dia tidak puasa. Nah, menyesuaikan kebiasaan. Menyesuaikan kebiasaan. Nah, adapun di hari-hari yang lain, tanggal 8 ke atas, puasa dia. Nah, bagaimana dengan wanita yang mengalami istihadhah dan baru? Ya, baru sekali haid, misalkan. Nah, baru sekali haid. Nah, atau dia kebiasaannya berubah-ubah. Ya. Biasanya tanggal 1 sampai tanggal 7, biasanya tanggal 15 sampai tanggal sekian, waktunya enggak pasti, berubah-berubah ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Nah. Tapi wanita yang tidak memiliki kebiasaan ya, ketika terkena istihadhah, maka dia melihat kepada keluarganya. Nah. Melihat kepada kebiasaan keluarganya, entah ibunya atau saudaranya ya, dan yang lainnya. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagi wanita yang haid, apakah dia boleh berniat puasa? Nah, jika telah mendekati waktu selesainya haid, ya. Nah, misalkan biasanya tanggal sekian selesai haidnya, biasanya. Berdasarkan kebiasaan tersebut, maka di malam hari dia berniat puasa besok. Bolehkah hal seperti ini? Naam yajuz laha dzalik. Boleh dia melakukan hal tersebut jika sudah merupakan kebiasaan. Biasanya tanggal 7 selesai suci, ya. Nah, maka boleh dia di malam hari berniat puasa. Nah, karena kebiasaannya tanggal segitu, ya, naam adalah sudah suci biasanya berdasarkan adatnya atau kebiasaannya. Nah, tapi kalau yang tidak punya kebiasaan nggak boleh, nggak punya kebiasaan tertentu, ya, berubah-ubah tadi, maka nggak boleh berniat puasa di malam hari bagi yang haid. Nah, baik. Namun bagi yang memiliki kebiasaan tertentu boleh dia berniat puasa. Misalkan khawatir dia ketiduran nanti sampai subuh, dia berniat puasa. Taib. Sebenarnya sebelum subuh dia itu sudah suci, harus mandi. Cuman mungkin kesiangan atau yang lainnya sehingga bangun pas fajar. Boleh bagi dia untuk berniat puasa jika telah memiliki kebiasaan yang tertentu. Kemudian yang terakhir, bagi seorang wanita yang haid kemudian suci di tengah hari. Suci di tengah hari, apakah dia wajib untuk imsak, menahan diri dari makan dan minum? Nah, al-jawab tidak wajib. Nah, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahkan ini pendapatnya jumhur. Jumhur para ulama mengatakan tidak wajib bagi wanita yang haid yang suci di siang hari, ya. Nah, tahurat fi asna'in nahar, ya. La yalzamuha al-imsak. Nah, tidak wajib bagi dia untuk imsak. Nah. Boleh dia makan dan minum, ya, walaupun sudah suci, sudah mandi. Nah. Baik. Baik. Bahkan dia bukan sekedar boleh makan dan minum, boleh juga melakukan hal-hal yang lain. Ya. Seperti kalau suami istri melakukan jima. Nah, bagaimana? Gambarannya, bentuknya kok bisa wanita yang haid jima dengan suaminya? Dan ini boleh hukumnya? Hah? Ahsanta. Nah, jadi suaminya pulang safar siang hari. Ketika safar dia buka. Kemudian siang hari sampai di rumah. Kebetulan istrinya baru siap, baru selesai dari haid. Nah, maka boleh dia makan, minum dan pembatal-pembatal yang lain termasuk jima dalam kondisi yang seperti ini. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.